أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah. Roja lidzakirina wadzakira idha'atul quranil karim.